Bolehkah kita mengumandangkan azan berdasarkan waktu yang ditetapkan pemerintah dalam keadaan terkadang kita dapati waktunya belum masuk? Penggalan terakhir dari pertanyaan ini yaitu terkadang kita dapati waktunya belum masuk. Ini harus dibuktikan. Ya, dalam arti pemerintah kita, alhamdulillah, mereka muslimin dan terkhusus Kemenak, ya, mereka muslimin dan mereka dalam menetapkan waktu sholat tidak sembarangan. Mereka memiliki tim dan mereka bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penetapan waktu-waktu itu. Ya. Sehingga kalau dikatakan terkadang kita dapati waktu belum masuk, ya, maka ini perlu bukti. Kalau memang betul-betul belum masuk, dalam arti memang kesalahan dalam penetapan waktu dan kita punya bukti, artinya bukti yang ilmiah, ya, bisa dipertanggungjawabkan, ya, tentu saja kita tidak boleh melakukan sholat sebelum waktunya. Cuma, ya, sangat dikhawatirkan pernyataan seperti ini hanya perkiraan kita. Muncul di sebagian tempat dan mungkin sempat ramai beberapa waktu yang lalu adanya pernyataan di sebagian majalah dan mungkin juga kemudian diikuti oleh sebagian orang bahwa waktu subuh yang ditetapkan pemerintah belum waktunya. Nah, ini tidak boleh sembarangan mengatakan seperti itu. Kalau memang pemerintah salah, mengapa tidak ditegur dan berdiskusi dengan mereka secara ilmiah? Bukankah ini terkait dengan maslahat muslimin kalau di Indonesia, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke? Tidak boleh kita sekedar main klaim. Kalau memang salah, mana sikap nasihat kita kepada pemerintah kita? Bukankah itu bagian daripada anjuran Nabi? Wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum. Kalian melakukan nasihat kepada para waliul amri kalian dengan cara yang baik, bijak, temui instansi khusus tentang ini, buktikan secara ilmiah. Bukan main klaim saja. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan perkara seperti ini jangan muslimin dibuat bingung, dibuat geger. Ini cara yang tidak baik, cara yang tidak benar. Seperti yang tadi saya katakan, pemerintah ketika menetapkan waktu-waktu sholat tidak sembarangan. Kita pun sudah mengetahui bagaimana penetapan Ramadan, penetapan Id, mereka mengerahkan tim untuk itu. Apalagi waktu sholat. Waktu sholat ini adalah waktu yang bisa dipelajari. Berbeda dengan waktu penentuan Ramadan yang dilihat ru'yah. Waktu sholat Allah kaitkan dengan matahari. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Tegakkanlah sholat ketika tergelincirnya matahari. Ila ghasaqil laili, sampai waktu masuknya waktu malam. Ya. Wa qur'anal fajr, dan dirikanlah sholat subuh. Lihatlah di sini Allah Azza wa Jalla mengaitkan waktu sholat dengan duluki asyams, tergelincirnya matahari. Ya, masuk di sini waktu zuhur dan waktu asar, seperti kata ulama. Wasakil layli, masuk di sini waktu maghrib dan waktu isya. Pada kata-kata duluki asyamsi menunjukkan bahwa penetapan waktu sholat berdasarkan perhitungan jalannya matahari. dan disebutkan dalam hadis Nabi terkait dengan waktu sholat pada beberapa hadis yang masyhur, sehingga itu bisa dihitung kapan tergelincir, kapan terbit, kapan tenggelam. Nah, berdasarkan itulah kemudian ditetapkanlah waktu-waktu sholat. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang tadi saya katakan, kita mengikuti pemerintah kita dalam hal ini, dalam penentuan waktu-waktu sholat, dan insyaallah mereka orang yang bisa dipercaya dalam bab ini. Kalau memang ada sebagian pihak yang mengatakan mereka salah, maka harus dibuktikan secara ilmiah. Jangan dibikin muslimin gaduh. Itu adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sementara tidak menghiraukan isu-isu seperti itu, tetap kita mengikuti pemerintah kita dalam hal ini. Ya. Selama tidak ada bukti yang nyata dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa ketetapan waktu itu salah. Wallahu a'lam.